আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আহমাদুল্লাহ ওয়া আশকুরুহু ফা হুয়া রাব্বুল আরশিল কারীম ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল রাসূলিল্লাহ মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, satu kesempatan yang sangat berbahagia bila kita dapat bertemu dalam majelis ilmu dan juga dapat berbincang dalam nilai-nilai Qur'ani yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup ini. Kajian kita pada hari ini adalah Surah An-Nisa ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa fala tattakhidhu minhum awliyaa hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nashiira. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka sebagai pelindung, dan jangan pula menjadi penolong bagi dirimu. Ayat ini masih terkait dengan kata atau ungkapan Allah pada ayat yang pertama atau ayat sebelumnya 88. Maka kata ganti pada waddu ini kembali kepada orang-orang munafik, ditujukan kepada mereka yang menyebabkan kaum muslimin terpecah menjadi dua kelompok tadi. Ya, hukum Allah sendiri sejalan dengan kelompok yang berpendapat untuk bertindak tegas terhadap kaum munafik ini. Nah, jadi kita ambil kesimpulan, apa hukum Allah dalam dua golongan tadi? Allah mendukung kelompok yang berpendapat untuk bertindak tegas terhadap kaum munafik. Nah, jadi kita melihat kenapa kemudian Umar menyarankan kepada Nabi ketegasan-ketegasan itu, karena sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Walaupun secara realnya Nabi tidak sampai membunuh sahabat yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Yeah. Kenapa? Sebab Nabi tidak mau dikatakan dia telah membunuh sahabatnya. Ini terjadi pada perang Bani, seusai perang Bani Mustalik. Kemudian kita melihat bahwa keinginan orang munafik ini sungguh sangat luar biasa dahsyatnya. Jahat luar biasa. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir. Nah, kalau orang sudah menginginkan kita yang buruk, bagaimana kita bersikap baik kepada mereka? Nah, bukti kemunafikan mereka dan kejahatan mereka itu adalah kekhawatiran mereka terhadap kondisi mereka bila umat Islam mengalami kemajuan di masa yang akan datang atau saat itu. Nah, sebenarnya hati mereka kafir dan takut terhadap kemenangan Islam yang dianggap akan memperlakukan mereka seperti orang kafir lainnya. Untuk itu mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka adalah muslim agar selamat ketika Islam berjaya. Ya, akibatnya mereka selalu berada dalam kesempitan dan kelelahan. Kelelahan inilah yang membuat mereka berpikir keras untuk menyelamatkan diri. Nah, oleh sebab itu salah satu di antara tujuan mereka supaya mereka tenang, mereka ingin Islam lenyap dari permukaan bumi ini. Fatakununa sawaa. Jadi kalau sudah sama-sama kafir, mereka tenang, karena sama-sama yang berada dalam kejahatan, sama-sama berada dalam lumpur kezaliman. Oleh sebab itu Allah mengatakan fala tattakhidhu minhum awliya. Sikap pertama, jangan mereka diangkat jadi pemimpin sampai mereka meninggalkan kemunafikannya dan berhijrah ke jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, bunuh di mana saja kamu berada mendapati mereka, dan janganlah jadikan mereka sebagai wali dan sebagai penolong dalam kehidupan. Ini ketegasan Al-Quran ini harus kita camkan. Ya, artinya apa? Allah mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap kaum yang seperti ini sehingga tidak ada muncul dua faksi tadi. Pertama, lembut, kedua keras. Mudah-mudahan ini menjadi prolog yang akan dilanjutkan oleh Ustadz Ardi atau Ustadz Ahmad Perdana. Saya persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Hanafi. Semakin menarik pembicaraan ayat lanjutan ini karena menerangkan lebih mendetail bagaimana ambisi-ambisi orang munafik dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan sejalan dengan keinginan mereka agar orang-orang muslim itu, orang-orang mukmin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tersesat dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambisi mereka yang begitu besar itu sebagaimana tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Hanafi itu dijelaskan dengan kalimat waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka itu sangat-sangat menginginkan kalau kamu itu ikut kufur sebagaimana mereka kafir. Ini adalah satu kebiasaan dari seseorang yang melakukan kejahatan. Orang yang jahat, dia tidak ingin hanya dia sendiri yang melakukan kejahatan, tapi dia ingin orang lain juga ikut melakukan kejahatan sama seperti dia. Dirinya. Kenapa? Karena dia tidak ingin tampak hanya dia sendiri saja yang jahat, sedangkan orang lain baik. Nah, ini sifat manusia. Betul. Jadi itu sudah biasa. Sama seperti di dalam kelas, kalau ada satu orang anak bodoh, pasti dia tidak ingin yang lain naik kelas. Kenapa? Kalau yang lain naik kelas, dia sendiri nampak yang tinggal di situ, nampak dia bodohnya. Dia mau tujuh orang buat tinggal kelas. Iya, ada yang mengikuti dirinya. Betul. Jadi ini adalah satu hal yang biasa. Artinya ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka dia ingin orang lain juga melakukan hal sama. Sama seperti orang-orang munafik yang telah menjadi kafir, mereka juga ingin agar orang muslim itu tersesat. Akan tetapi, apakah itu berarti bahwasanya orang yang melakukan kebaikan itu akan selalu mendapat cemoohan orang dari orang lain? Sebenarnya tidak. Ketika seseorang dengan sikap tegasnya, sebagaimana keterangan Al-Quran ini, kita diperintahkan untuk bersikap tegas dalam kebaikan, maka pada saat seorang muslim bersikap tegas, orang lain akan merasa respect, merasa hormat kepada dirinya. Walaupun itu berasal dari, walaupun itu dari sisi pandang dari orang yang banyak melakukan perbuatan yang jahat. Orang yang baik akan sangat menghormati orang lain yang melakukan kebaikan. Begitu juga dengan orang yang jahat, dia akan tetap menghormati orang yang melakukan kebaikan. Ya, orang yang jahat tetap menghormati orang yang melakukan kebaikan. Iya, inilah yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang pembunuh saudara Umar, ya. Ketika Umar bertemu pada kesempatan yang lain, ternyata orang itu sudah masuk Islam, maka Umar tidak mempermasalahkan tentang sikap-sikapnya yang telah lalu. Ya. Padahal membunuh saudaranya. Ya, padahal membunuh saudaranya sendiri. Jadi sebenarnya ketika seseorang baik, maka siapa orang lain tetap akan memandang baik pada dirinya. Ada sebahagian orang yang berusaha untuk menyembunyikan dan berusaha untuk menjerumuskan orang tersebut, akan tetapi tetaplah mereka punya pandangan akan kebaikan orang tersebut. Begitu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sendiri walaupun dicap sebagai orang yang gila, sebagai tukang sihir oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi sebenarnya mereka itu sangat-sangat mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibuktikan dengan gelar yang mereka akan berikan kepada Rasul sebagai seorang al-amin yang sangat-sangat bisa dipercaya. Ya, mungkin sedikit lagi tambahan dari saya, Ustaz, bahwa kalau kita melihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala begitu amat sangat tegas, ya, menjelaskan kepada kita betapa bahayanya orang-orang munafik ini, sampai-sampai Allah mengatakan fala tattakhidhu minhum awliya. Jangan kamu ambil sebahagian saja pun dari mereka itu sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai orang yang dipercaya. Karena apa? Karena memang orang munafik ini sama sekali orang yang tidak dapat lagi dipercaya. Betul. Mulutnya busuk, pikirannya apalagi, dan hatinya tentu sudah porak-poranda. Ya, dia menginginkan orang yang lain sama dengan dirinya, sebagaimana yang tadi sudah disinggung oleh Ustaz Perdana. Maka balasan bagi mereka itu adalah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu saqittumuhum wa haitsu wajadtumuhum. Ya. Maka bunuhlah mereka. Ya. Saya melihat bukan yang stressing pada ayat ini bukan pada membunuhnya, tetapi betapa dahsyatnya bahaya yang dibawa oleh orang-orang munafik ini. Betul. Nah, sekarang ini kita banyak melihat, ya, dengan titel kiai, dengan titel ustaz, dengan titel katakanlah sebagai seorang alim, dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghalalkan orang membuka aurat. misalnya menghalalkan minuman-minuman keras dengan alasan bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri pun minuman keras itu bertahap. Ya, begitu. Ada Allah Subhanahu wa taala masih membolehkan karena la taqrabus salata wa antum sukara dengan alasan-alasan nasih dan mansukh misalnya. Allah. Atau orang-orang yang mengotak-ngatik isi kandungan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dengan pemahaman-pemahaman yang sama sekali tidak berdasar kepada nilai-nilai keilmuan Islam seperti pendekatan dengan hermeneutik misalnya atau pendekatan dengan logika. Ada memang penafsiran dengan birra'i atau penafsiran dengan akal, tetapi yang dimaksud dengan tafsir birra'i itu adalah tafsir yang tetap saja berada dalam bimbingan ya ilahiyah, apakah itu melalui pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya atau para tabi'in, para ulama dan yang lain-lainnya. Artinya tidak dengan logika ansih atau semata-mata dengan logika. Oleh karena itu, stressing daripada ayat ini saya melihat bahwa bukan pada membunuhnya, tetapi betapa bahayanya daripada orang-orang munafik yang itu sangat mudah merasuk dan menyusup ke dalam barisan umat Islam. Mungkin itu, Ustaz. Iya, jadi kita melihat di dalam firman Allah ini sangat banyak terkandung hikmah tentang keteguhan jiwa, sikap yang tegas. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengambil ayat-ayat yang kita lihat misalnya pada ayat yang senada, dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tiada menyiksa kita sebabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Di antara sifat-sifat orang munafik ini sendiri Allah memberikan ini rahasia kepada kita. Rupanya mereka itu tidak percaya kepada Allah. Sebab kenapa? Ketika mereka menyatakan sesuatu yang dusta, ternyata Allah tidak menyiksa mereka secara langsung. Nah, itu yang membuat mereka menjadi secara lebih bergiat atau termotivasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu. Jadi bukan Allah tidak bisa langsung memberi azab, tetapi Allah ingin agar mereka masih memiliki kemungkinan untuk mendapat hidayah. Jadi awalnya mereka yang dulu musuh Islam, kemudian setelah betul-betul sadar menjadi pembela Islam seperti Walid bin Walid, Amr bin Ash, Ikrimah bin Abi Jahal. Ini semuanya adalah orang-orang yang dulunya tidak berseberangan atau berseberangan dengan Rasulullah, tidak baik, tapi ketika mereka masuk Islam betul-betul mereka mendapatkan hidayah. Nah, di sini firman Allah yang terakhir ini mengandung dua pengertian. Ya, pertama Allah mengetahui isi hati, yang kedua Allah tidak memberi azab saat mereka kafir dan saat mereka dalam kondisi yang jahat. Jadi yang diharapkan adalah keluarnya dari mereka generasi-generasi yang mematuhi Allah dan menyahuti panggilan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Pendengar yang berbahagia, jadi di sini kita melihat betapa suatu cerita yang sangat baik untuk kita ikuti, yaitu dialog Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya, ini bagaimana Nabi itu sangat lembut walaupun tegas tapi tetap lembut. Pertama dia ditanya oleh Aisyah tentang adakah engkau ya Rasulullah mengalami satu hari yang lebih berat daripada perang Uhud. Rasulullah menjawab, ada ya. Yaitu ketika saya bertemu dengan kaum Quraisy, tetapi yang paling berat lagi adalah ketika saya berada pada hari Aqabah. Yaitu Rasul menyuruh katanya Abdul Lail bin Abdul Kulal untuk mengikut Islam, namun beliau enggan memenuhi ajakan tersebut. Saya pun pergi dan meninggalkan tempat itu tanpa tahu arah mana yang harus saya tuju. Saya tidak tahu kemana langkah yang jelas. Nah, saya telah sampai ke daerah Qarnu Ta'alib. Saya mengangkat kepalaku ke langit dan pada saat itulah saya melihat sekumpulan awan yang menaungiku. Setelah Rasul memperhatikannya cermat, ternyata di dalam awan itu ada Jibril yang memanggil-manggil dan berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapanmu dan jawaban mereka terhadapmu. Allah telah mengutus malaikat penunggu gunung dan kami hanya menyuruhnya untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Jadi malaikat tadi datang kepada Rasul memberi salam, siap untuk melakukan apa yang diperintahkan Rasul, termasuk menjungkir balikkan gunung dan seisinya, yaitu berada manusia yang berada di lereng-lerengnya, sehingga Rasul merasa puas. Kemudian Rasul menjawab dengan sangat-sangat penuh hikmah kepada malaikat penunggu gunung, tidak perlu dilakukan penghancuran, sebaliknya saya mengharapkan agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita melihat bagaimana cintanya Rasul bukan saja kepada orang yang sedang dihadapinya, tetapi pada generasi yang akan dilahirkan oleh orang-orang tersebut. Masya Allah. Nah, pendengar yang berbahagia, ini mungkin yang dapat disampaikan kami dari tim Safir Al-Azhar, senantiasa mengharapkan atensi dan perhatian dari saudara-saudara kaum muslimin. Kalau mungkin yang ingin memberikan komentarnya, boleh menyampaikan kepada kami lewat SMS dengan nomor 0812-607-7543, 0812-607-7543. Kemudian mungkin ada yang ingin melayangkan surat, silakan saja layangkan ke RRI Stasiun Medan, Jalan Gatot Subroto. Demikian kami dari tim Safir Al-Azhar berterima kasih atas husni mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.